disebarluaskan kepada orang lain, dan itu akan menjadi pahala berjamaah kalau Anda mau ikut andil berjuang bersama saya dan kawan-kawan saya lewat apa? Kemampuan masing-masing. Minimal menyuarakan. Balighu anni walau ayah. Malam hari ini saya mau ngasih contoh cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi cara dakwahnya Nabi. Zaman sekarang ini kita lihat cara dakwah Nabi sudah mulai apa ya? Banyak umat Islam yang enggak paham. Kita lihat Rasulullah ada dua fase kehidupan besarnya. Satu fase sebelum hijrah, yang kedua fase setelah hijrah. Sebelum hijrah, Nabi SAW itu sudah dikenal oleh warga Mekah. Orangnya baik, orangnya jujur, orangnya santun, orangnya ramah. Semua kebaikan ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau bahasa kita, satu kampung kenal, enggak ada yang enggak kenal. Satu kampung cinta, enggak ada yang enggak cinta. Itu sebelum hijrah. Kemudian Rasul menyuarakan Islam. Begitu Rasul menyuarakan Islam, maka yang di kampungnya itu, yang di kampungnya di Mekah, muncul yang benci, muncul yang ingkar, muncul yang memusuhi, muncul yang menyakiti, muncul yang melempari, muncul yang mengganggu, muncul semua yang tidak menginginkan. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Rasulullah tidak pernah membalas perlakuan warga Mekah dengan keburukan sampai akhir hayat beliau. Enggak pernah. Bukti nyata, lihat ketika terjadi Fathul Mekah, ketika Rasul udah hijrah ke Madinah, kemudian berhasil menaklukkan kota Mekah, seluruh warga Mekah dikumpulkan. Seluruh warga Mekah dikumpulkan. Saat itu Nabi SAW bertanya, kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian semua? Kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian semua? Maka mereka pun mengatakan, engkau adalah anaknya orang mulia dan engkau seorang yang mulia. Antal Karim Ibnul Karim, kamu orang yang mulia dan bapakmu orang yang mulia. Coba dilihat di sini. Warga Mekah pun memuji ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu orang mulia dan bapakmu juga orang mulia. Aneh, di akhir zaman ini ada muslim yang sukanya merendah-rendahkan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendah-rendahkan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kafir Mekah saja saat itu memuliakan Nabi dan memuliakan orang tua Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan, idhabu fa'antumutulaqo. Wahai warga Mekah, silahkan kalian pergi, kalian bebas. Mau masuk Islam boleh, gak masuk Islam juga boleh. Padahal status semua itu penjahat perang itu. Bukan dihukum pancung, bukan dibunuh, bukan diseksa, bukan ditangkap, bukan diperbudak. Semuanya dimerdekakan, semuanya bebas. Padahal masa lalu mereka orang-orang yang menyakiti, bahkan berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Sepakat seluruh warga Mekah, seluruh suku mengirim utusan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di malam Nabi berangkat hijrah. Betul atau betul? Dah. Ini ada godaan di sini. Lebih baik tergoda sekarang atau tergoda nanti? Lebih baik tidak tergoda. Itu yang terbaik, jangan tergoda. Fokus dulu sama ngajar. Sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya sama tim IT ini. Mas Ozi, Mas Seto. Ini gambarnya pas enggak? Saya soalnya akan pola ini. Iya. Bagus gambarnya? Jangan sampai saya jelek gara-gara kamera kamu loh. Ini pencahayaannya kurang apa namanya? Kurang kuat ya. Emang kalau begini buat ibadah enak. Buat ibadah enak, asal enggak ngantuan. Ya, kalau yang ngantuan ini lain persepsinya. Buat tidur enak beb gitu ya. Masuk masjid dibuat tidur. Ini masjid ini berubah cukup besar. dulu saya kesini gak seperti ini, sekarang udah jadi seperti ini, alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW tidak membalas satupun warga Mekah dengan keburukan. Bahkan ada yang melarikan diri dari Mekah. Ini kita cerita dulu ya, bagaimana Rasul dalam berdakwah. Ada yang melarikan diri dari Mekah, orang kafir itu, ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, lari. Kemana? Ke Jeddah. Nah, saudaranya dari orang kafir ini adalah seorang sahabat Nabi. Saudaranya seorang sahabat Nabi. Maka khawatir nih dengan nasib saudaranya yang kafir nih, yang lari dari Mekah. Disusul ke Jeddah. Sampai Jeddah dilihat ada di tepi laut. Di tepi laut merah. Ditanya, ngapain kamu kesini? Dijawab, saya mau bunuh diri. Kenapa kamu bunuh diri? Jangan bunuh diri, hidup saja. Saya percuma hidup. Lari kemanapun, pasti kamu dan kawan-kawanmu, kawannya Muhammad akan menemukan saya. Pasti juga saya akan dibunuh. Enggak, kamu enggak akan dibunuh. Kembali saja ke Mekah, enggak mungkin. Saya kembali ke Mekah, pasti saya juga akan dibunuh. Daripada saya dibunuh oleh tangan kalian, lebih baik saya mati dengan tangan saya sendiri. Maka saudaranya mengatakan, jangan tergesa-gesa. Saya akan pergi ke Mekah, saya akan mintakan maaf untukmu khusus dari Nabi Muhammad SAW. Masa dia mau maafkan saya? Rasul itu orangnya baik, pasti kamu dimaafkan. Akhirnya percaya nih omongan saudaranya. Sahabat ini pulang ke Mekah, ke Madinah ya, maaf, pulang ke Madinah. Sampai di Madinah lapor pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fulan ini takut nanti kalau kembali dia akan dibunuh. Maka Rasul mengatakan, dia sudah saya maafkan, dia sudah saya maafkan, suruh kembali ke Mekah, dia nggak jadi masalah. Suruh dia kembali ke Mekah, karena dia orang Mekah, tidak akan dibunuh. Maka sahabat ini pergi ke Jeddah, ketemu saudaranya lagi. Pulang kamu ke Mekah, gak apa-apa, gak akan dibunuh, Rasul udah maafkan. Jawabannya, saya tidak percaya, itu kan cuma ucapan. Saya mau nanya, ini kalau kira-kira Anda jadi pimpinan, ada orang sudah dimaafkan, masih ngeyel seperti ini, enaknya diapakan? Langsung ceburkan laut aja ya. Udah dibela-belain masih, saya gak percaya, saya butuh bukti. Saya butuh bukti kalau memang Rasul maafkan saya. Kalau memang Rasul maafkan saya. Sahabat ini juga sabar, pulang lagi ketemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fulan tidak mau pulang sebelum ada bukti dari kamu. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW lagi pakai imamah. Imamah. Nah ini imamah ini sunnah. Ya imamah itu sunnah. Kain yang diikatkan di atas kepala. Itu sunnah. Jangan dikatakan itu pakaiannya orang Arab. Nah, salah, itu pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Perkara orang Arab punya pakaian mirip gak jadi masalah. Artinya kalau kita orang Jawa pakai seperti itu, bukan kita niru orang Arab, tapi kita niru Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nih, Rasul lagi pakai imamah. Artinya letak yang mulia di kepala. Warnanya merah saat itu. Sama Rasul dilepas tuh, kain yang ngikat di kepala ini dilepas. Kemudian Rasul bersabda, serahkan ini kepada dia. Serahkan ini kepada dia. Tidak ada orang yang berani menyentuh dia kalau dia pakai imamah saya. Ini sahabat langsung berangkat ke Jeddah lapor. Nih imamahnya Rasulullah SAW. Kamu suruh pakai. Berangkat nih orang kafir ini ke Mekah akhirnya. Maaf ya, Rasul masih di Mekah, belum kembali ke Madinah ya. Ke Mekah, pakai imamah. Pakai imamahnya Rasul. Masuk ke Mekah, orang kafir pakai imamahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang kafir disuruh pakai imamahnya Rasulullah. Maka begitu sampai Mekah, gak ada yang berani nyentuh. Bahkan sama muliakan. Hebat benar nih orang, dikasih imamahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketemu Rasul. Saat ketemu Rasul ngomongnya begini, Muhammad, memang kamu udah maafkan saya, tapi jangan kamu kira saya mau masuk Islam. Saya gak mau masuk Islam. Saya gak mau dipaksa-paksa. Saya minta waktu untuk berpikir. Saya minta waktu untuk berpikir. 4 bulan saya minta waktu. Biar saya tinggal di sini. Rasul katakan, mau 4 bulan, mau lebih, terserah. Ya, gak ada paksaan. Ya, akhirnya pun masuk Islam. Setelah sekian bulan masuk Islam. Coba kita garis bawahi. Satu ya. Apakah ada rencana Rasul untuk membunuh orang kafir? Lantas dari mana munculnya ajaran untuk membunuh orang-orang kafir ini? Gak pernah Rasulullah mengajarkan bunuh orang kafir, gak ada. Karena orang-orang di luar Islam itu adalah konsumen. Kita ini pedagang yang menjual dagangan kita, yaitu ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar sana banyak orang-orang yang gak ngerti ini hebatnya Islam. Banyak orang yang gak ngerti benernya Islam. Mereka itu konsumen yang kesian. Harus diselamatkan. Maka harus ditunjukkan, nih lo Islam, bukan dibunuh, bukan dibantai. Ustaz, bukankah terjadi peperangan dan bunuh-membunuh? Itu di dalam kancah pertempuran. Beda. Paham ya? Itu dalam kancah pertempuran. Bukan dalam arti ketemu orang kafir, bunuh dia. Ini kafir. Pegang orang kafir, bunuh dia. Enggak. Yang memusuhi Islam, menyerang Islam, kancah pertempuran, memang itu tempatnya untuk bunuh, membunuh. Sampai di sini jelas? Ini kok terbengong semua, kenapa ini? Kena cuaca ngantuk atau? Hah? Saya tergesa-gesa ngomongnya? Cukup bisa dipahami untuk anak muda seperti Anda? Karena maklum saya kan masih anak-anak. Anak-anak tapi jenggotnya udah putih, rambutnya udah putih gitu ya. Boleh lanjut? Apa yang bisa dipetik tadi? Nomor satu, Rasul tidak punya rencana untuk membunuh non-muslim. Yang nyata-nyata bersalah, nyata-nyata memusuhi, nyata-nyata udah takluk, nyata-nyata udah ditawan. Satu Mekah tuh ditawan loh. Tahanan itu. Tahanan politik dan tahanan militer. Dibebaskan semuanya. Dan tidak dipaksa. Kalau masuk Islam, bebas. Gak masuk Islam, mati. Gak ada begitu. Idhabu fa'antumutulaqo. Silahkan pergi, kalian merdeka, bebas. La ikroha fiddin. Gak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat itu sangat pengen menyelamatkan satu nyawa agar nyawa itu tidak mati dalam kekufuran. Sementara ada orang-orang yang punya pola pikir orang kafir itu biar mati dalam kekafiran. Sahabat dan Rasulullah berpikir, gimana caranya jangan ada satu nyawa yang meninggal sebelum masuk Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perjuangannya di situ, jangan sampai ada orang meninggal dalam keadaan belum masuk Islam. Makanya ketika ada orang kafir yang lari, sahabat tidak mengatakan, rasain lu. Dulu kamu sakitin Nabi, sekarang dulu kamu ngusir Nabi, sekarang kamu terusir. Silakan ceburkan dirimu ke Laut Merah, mati sana. Enggak ada begitu. Nah, jangan mati dulu kamu. Ayo hidup, pertahankan nyawamu. Bukan masalah masuk Islam dulu loh. Nyawanya dihargain. Gimana caranya hidup? Karena nyawa itu nilainya luar biasa. Saya itu salut sama orang-orang barat itu kalau dalam dunia medis, bagaimana upaya menyelamatkan satu nyawa, betul kan? Upaya menyelamatkan satu nyawa itu luar biasa. Sebetulnya itu ajaran Islam itu. Itu ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita-kita ini kan gak menghargai nyawa. Contoh naik motor, emangnya harga nyawa sendiri? Enggak. Naik motor aja gak menghargai nyawa sendiri. Kita-kita ini kurang menghargainya nyawa. Kemudian Rasulullah SAW juga demi menyelamatkan satu nyawa, Rasul itu rela melepas benda yang paling mulia yang terletak di kepala beliau. Dilepas, diberikan orang kafir biar mau datang kembali bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kita mau enggak kira-kira menyerahkan benda yang paling kita hargai untuk orang yang musuhi kita, mau enggak? Ini dakwah model begini kira-kira yang praktek udah banyak atau hampir habis nih? Mana yang ngaku-ngaku ngikutin Nabi, yang ngaku-ngaku cinta Nabi? Ini loh, pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Caranya begini. Caranya begini. Pakai hati, hati dipakai. Hati ini diberikan kepada umat manusia. Hati ini diserahkan. Karena Rasul menyerahkan hatinya, maka Rasul mendapatkan hati mereka. Kalau kita kan enggak. Pakai kata-kata, pakai kalimat, pakai tulisan, hati kita gak masuk ke hati orang. Makanya dapatnya ya paling begitu. Oh, selesai. Selesai. Gak ada ikatan hati yang tulus, yang saling mencintai, saling menyayangi. Susah itu dapatnya. Beda dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena Rasul berjuang dengan hati. Kemudian setelah berada di hadapan, mau masuk Islam. Saya tidak mau masuk Islam loh. Jangan kamu kira saya mau masuk Islam. Beri saya waktu 4 bulan. Rasul tidak mengatakan, udah saya tolong, udah saya bantu, ngatur-ngatur pula. Kurang ajar kamu. Enggak begitu. Oh iya. Jadi diikutin. Arahnya kemana diikutin. Kendali di tangan Rasulullah SAW. Tapi arahnya kemana diikutin. Semua dengan rahmat. Semua dengan kasih sayang. Semua dengan cinta. Itu loh ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah cara dakwah begini sekarang susah. Contoh di kampus, boleh ngasih contoh? Dari sayap kanan dulu ya. Ashabul Yamin. Di sebelah kanan saya, nanti baru sebelah kiri. Mbak-mbak boleh nanya. Kalau ada teman yang jengkelin, ditinggalkan atau dideketin? Satu, ditinggalkan, betul. Yang kedua, ngajak orang lain untuk meninggalkan. Betul kan? Betul atau betul? Kamu jangan sama dia, orangnya gak enak. Orangnya jangan. Betul atau betul nih? Enggak salah. Ya. Yang ketiga, kalau ada orang yang jengkelin gitu ya. Kalau masuk satu kedai yang sama gitu ya. Atau ada bangku duduk banyak gitu. Mau duduk di sampingnya atau nyingkir? Oke. Sekarang saya mau nanya, ketika menyingkir dan lain sebagainya, apa yang ada dalam hati? Saya enggak suka dia, betul? Dia buruk, saya ini contoh sederhana, contoh sederhana. Padahal kalau kita berdakwah kan bertugas merubah seseorang dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menuju kepada kebaikan. Pertanyaan saya, lah kalau konsumennya udah dijauhi, bagaimana bisa membeli? Kalau konsumennya dimusuhi, bagaimana tahu dagangan kita? Kan gak ngerti, gak bisa ya. Kita mau jual ya harus interaksi. Harus interaksi. Dan untuk interaksi memang ada resiko. Resikonya apa? Dicaci, dimaki. Tuh lihat orang-orang yang jualan sales. Sales-sales jual rokok itu. Atau jual produk apapun. Ditolak, oh maaf, gak mau saya. Oh enggak, saya enggak butuh. Tapi dengan senyum, oh ya, ya Pak silakan Pak, ini produknya bagus Pak. Terus, udah kadang diusir, ya kan? Udah jangan ganggu. Tapi terus dia, sampai akhirnya dapat pembeli. Untuk jual barang duniawi, keuntungan enggak seberapa, upayanya seperti itu. Nah kita ini mau jualan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, mau jualan Islam ini. Ini kira-kira upaya kita jadi sales akhirat seperti apa ya? Baru ngomong dikit, dicaci, dimaki, udah mengatakan orang itu gak baik, saya gak cocok sama dia. Jadi Anda cocoknya cuma orang yang muji, baru cocok. Kalau ada orang yang muji Anda, orang nyanjung Anda, orang baik-baik dengan Anda, baru Anda, itu orang baiknya luar biasa. Oke, bener dia. Ajib ini orangnya ini. Cocok saya ini. Tapi kalau ada orang yang mencaci, memaki, menghina, udah nyebelin dia. Ya kira-kira kalau semua orang punya pola pikir yang begini, hancur atau gak hancur dunia ini? Hancur. Gak boleh punya pola pikir seperti itu. Kita kembali ke sayap kiri, boleh ya? Oke, mas-mas, hello. Boleh nanya? Coba yang ini semester 5 ada gak yang semester 5? Semester 6? Iya, semester 6 ada gak nih? Banyak? Boleh nanya, kalau ketemu dosen yang jengkelin, seneng atau susah? Ketemu dosen jengkelin, ada atau enggak ada? Ya, yang keras, mumpung di masjid jangan dusta, yang jujur. Ketemu dosen yang jengkelin, ada atau enggak ada? Ada toh? Ada, sebetulnya dosennya enggak jengkelin, tapi kita yang dosennya enggak jengkelin, tapi kita yang jengkel. Jadi yang salah siapa? Dosennya atau kita? Saya nanya, yang jengkel tadi siapa? Ya, kita jengkel gitu kan ya. Terus kita sebut dosennya apa? Jengkelin. Padahal yang jengkel siapa? Berarti yang salah siapa ini? Kok bisa dosen? Nah itu loh, kita cenderung menyalahkan orang lain. Mungkin memang karena kita emang gak beres, kitanya gak beres. Kitanya gak bisa ambil hati itu. Coba kalau bisa ngambil hati, diajak ngobrol, disapa, gimana kabarnya Pak? Gitu kan ya? Ada ikatan hati, ada ikatan hati. Yang cewek jangan loh, cowok ini, saya bilang cowok. Kalau cewek ada ikatan hati bahaya gitu kan ya. Ini mas-mas ada ikatan hati tapi jangan LGBT, gak boleh. Nah, itu juga berbahaya. Ikatan hati, kalau hati ini terikat, nanti hubungan belajar mengajar itu jadinya enak. Saya sekian lama ini belum ceramah, jangan dikira saya udah ceramah, ini belum. Saya lagi membangun ikatan hati. Kalau gak ada ikatan hati di antara saya dengan kalian, kalian dengan saya, maka ilmu ini gak bisa masuk, percuma. Ya gak bisa masuk. Tapi tadi saya temukan ikatan hati ketika saya cerita sahabat tadi, ya ada ikatan hati. Karena tadi bulu roma saya sempat berdiri. Bulu roma saya sempat berdiri. Mungkin di tengah-tengah ceramah tadi ada juga yang bulu romanya berdiri. Dengar kisah sahabat tentang Rasulullah tadi kan ya. Ada seperti itu. Berarti sudah ada ikatan hati di antara kita. Nah metode dakwah Rasulullah begitu SAW. Rasul itu dakwah dengan hati dan Rasul itu memberi tanpa minta balasan. Makanya Allah mengatakan wa ma alaika illal balagh. Tugasmu cuman menyampaikan. Sampaikan aja. Misal nih teman, yuk Jumat ikut yuk, ikut kemana? Ke Majlis Ar-Raudhah. Tuh loh di Dewutan. Tempatnya Pak Novel tuh, Pak Novel. Pak Novel siapa? Itu Pak Novel. Pak Novel siapa yang kemarin ngisi di masjid itu loh, itu Pak Novel namanya. Kok Pak Ato itu kan Habib, Habib kan juga bapak. Yuk main kesana gitu kan ya. Ah, ngapain buang-buang waktu, lebih baik di kos, tidur, nonton TV, sinetron. Gak apa-apa, sampaikan saja. Tugasnya sampaikan. Dia datang, dapat pahala. Dia gak datang juga dapat pahala. Karena kita udah menyampaikan. Itu caranya, gak ada paksaan. Makanya semua ajakan yang maksa, itu nanti hasilnya gak bagus. Maksa ya. Kamu harus, kamu kalau tidak nanti kamu ketabrak kereta api. Kamu ikut kajian saya ya. Kalau kamu ikut kajian saya selamat. Kalau kamu sampai 3 kali gak ikut, kamu bisa bangkrut. Nah ini model begini nih, singkirkan nih, hati-hati ini. Ini kadang masuk ke dunia kampus dan di luar kampus, doktrin-doktrin nakut-nakutin. Anda kok ya mau ikut apa kegiatan yang isinya diawali dengan nakut-nakutin. Padahal Islam itu basyiru, kasih kabar gembira, baru peringatan. Allahnya aja enggak langsung nakut-nakutin, ya kan? Al-Fatihah coba itu lihat. Al-Fatihah itu Allah kasih rahmat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ditunjukkan aku sayang kamu loh. Aku cinta kamu loh. Aku ni Allah yang maha pengasih loh. Aku ni Allah yang maha penyayang. Tujukannya rahmat. Masa ini mau buat pengajian aturan, kamu kalau 3 kali enggak datang, awas loh, bisa kualat nanti. Bisa kualat, kamu bisa keserempet mobil, kakimu patah. Itu fulan sudah terbukti itu. Kakinya patah gara-gara enggak datang kemarin itu ya. Akhirnya takut keluar itu. Akhirnya takut. Bahaya ini. Model-model seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Rahmat. Jangan dipaksa, ajak orang dengan sentuhan kasih sayang. Nah itu sebelum hijrah, Rasulullah kasih sayangnya luar biasa. Setelah hijrah bagaimana? Perhatikan. Setelah Rasulullah SAW hijrah, Rasulullah itu menerapkan dakwah yang luar biasa, dan saya ingin ini diterapkan di kampus. Saya yakin semua cocok. Gak mungkin Nabi keliru. Satu, Rasul katakan, afsus salam, ayyuhan nas, afsus salam. Hei umat manusia, tebarkan ucapan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Coba sekarang saya mau nanya, kalau ketemu mengucapkan salam atau hey, Yang mana ini? Jujur, jujur. Ini mahasiswa, mahasiswi kalau ketemu temannya assalamualaikum atau hey. Kalau yang cowok, bro. Yang mana ini? Coy, tuh coy gitu ya. Muncul coy. Man, coy, bro, macam-macam ini. Mestinya boleh saya mau coy, mau bro, mau man, oke, tapi depannya assalamualaikum, bro. Kan keren. Assalamualaikum, coy. Ya. Assalamualaikum, man. Padahal girl tuh. Cewek dibilang man gitu kan. Assalamualaikum. Depannya assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, bro. How are you? Padahal Inggris gak bisa. Gaya aja gak apa. Assalamualaikum. Orang Sunda ngomong Inggris. Kan agak aneh. Jadi bahasa Inggris logat Sun. Sunda itu kan. Assalamualaikum, bro. Atau assalamualaikum, mas. Itu orang Jawa kan. Assalamualaikum, mas. Itu. Depannya salam. Itu nanti ada kehangatan tersendiri. Dibiasakan. Salam dibuat keren gitu. Ngasih salam itu ke keren. Yang kedua, nah ada lanjutannya. Jangan cuma salam, bro. Assalamualaikum, bro. Kering. Assalamualaikum, bro. Yuk makan yuk. Nah keren ini. Keren kan? Assalamualaikum, bro. Saya traktir yuk. Keren. Assalamualaikum, mas. Udah makan siang belum? Belum. Yuk ikut saya. Ini keren. Cocok, cocok atau gak cocok? Terus ujung-ujungnya, tapi bayar sendiri. Gak cocok kalau begitu. Itu namanya penipuan. Depannya bagus, belakangnya nyembelih gitu kan ya. Afsussalam bainakum. Ayuhannas, afsussalam. Wa at'imut ta'am. Setelah ngasih salam, Rasul bilang, kasih salam, nasehatin orang, enggak. Kasih salam, ceramahin orang, enggak. Kasih salam, terus apa? At'imut ta'am. Ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am. Kasih makan. Enak ya? Nah, ini mana nih? Mana yang ngaku-ngaku pengikut Nabi mana nih? Cuman bisa nyeramahin, gak pernah ngasih makan ini. Repot kan ya? Ceramahin sana, ceramahin sini, traktir gak pernah. Tapi kalau minta ditraktir melulu gitu ya. Ya kan? Nah, saya undang semua besok, saya traktir makan, mau enggak? Mau? Nah, besok hari Jumat, malam Sabtu di Majlis Ar-Raudhah, datang semua, makan bareng sama saya. Lu serius, gitu kan? Makan gratis, gitu ya. Satu nampan untuk bertiga atau berempat. Makan berjamaah, makan rame. Loh, kalau mau traktir orang segini banyak, tempatnya kan susah. Nah, kalau di pengajian kan selesai masalah. At'imut ta'am, kasih makan. Kasih makan orang. Ternyata dengan ngasih makan itu timbul ikatan hati yang luar biasa. Buktikan. Saya udah survei, saya ini anak muda kok. Walaupun umur 40 tahun ke atas sedikit, belum satu. Ya 40 menuju 41. Coba lihat. Sepi. Jarang atau hampir gak ada. Wedangan-wedangan dulu. Sepi. Jarang atau hampir gak ada? Rame kan rata-rata? Oke. Yang kedua, mall. Yang paling rame di mana? Mall itu kan ada tokonya, ada macam-macam ya di mall. Yang paling rame tempat apa? Paling rame tempat makan. Betul atau betul? Sebuah kota yang dicari nomor satu apanya? Kulinernya. Benar atau benar nih? Kuliner. Ternyata makan itu sarana terbaik untuk membagi informasi dan menjalin komunikasi. Makanya kalau ada orang lagi pacaran, kencannya di tempat. Ini ketahuan nih. Ya. Nah, pacaran kan gak boleh kan ya? Iya. Tapi lihat nih orang-orang yang kencan. Kencannya di mana? Di restoran, di warung gitu kan ya? Kencannya, makan berdua di kedai remang-remang, ada lilinnya nyala gitu. Asyik, so sweet katanya ya. Katanya so sweet, romantis. Makan. Dengan makan, makanya kadang saya heran itu. Cuman pesen teh panas sama jeruk panas, tapi duduknya 5 jam. Gaya nih ke apa namanya restoran. Apa? Teh panas satu, jeruk panas satu. Order nanti menyusul. Order yang lain menyusul, minum dulu. Tapi 5 jam gak pergi-pergi ini. Kenapa? Ngobrolnya enggak selesai. Selesai. Tapi apa ini yang dibuat ikatan? Sambil minum, sambil makan. Ternyata lewat makan dan minum nanti terjadi obrolan. Makanya Rasulullah mengatakan, ceramahin orang, enggak. Kasih makan. Karena kalau mulut udah ditutup dengan makanan, telinga dan hati pasti akan mendengarkan. Ini rahasia loh, rahasia. Ini rahasia. Tolong jangan kasih tahu orang-orang ya, bahaya ini. Ini ilmunya para wali begitu. Kalau mulut udah ditutup dengan makanan, telinga dan hati akan mendengarkan. Saya pernah ngomong sama satu orang, itu Bib, di sana banyak pemabuk. Tolong begini, saya bilang, loh, kalau kamu nyeramahin pemabuk waktu dia mabuk, berarti kamu yang mabuk. Lawang pemabuk lagi mabuk diceramain, ditendang, digajul, dipukulin, misal begitu ya, berarti kamu yang mabuk. Namanya mabuk itu hilang kesadaran. Padahal kita kalau berceramah ngasih tahu orang, Rasul bersabda, khatibunas ala qadri uku lihim. Ajak manusia bicara sesuai dengan tingkat akal mereka. Artinya kalau lagi enggak punya akal, jangan diajak bicara. Masa orang gila diajak bicara? Berarti yang ngajak bicara dia. Paham enggak ini? Paham kan? Tunggu lagi enggak mabuk. Ya kalau enggak mabuk enggak ada di situ, Beb. Lah itu justru ketika enggak ada di tempat tongkrongan mabuknya, itu kamu cari para pemabuk tadi adanya di mana? Di rumahnya. Ya oke, datengin rumahnya. Assalamualaikum. Mas, gimana kabarnya? Baik. Baik, Bapak siapa? Saya pengen ngajak ngundang Anda makan. Saya ini sendiri kesepian, pengen. Ya. Ajak ngobrol, diajak makan keluar. Hari pertama mungkin belum jatuh cinta nih. Hari kedua belum jatuh cinta. Tapi kalau 40 hari berturut-turut diajak makan, saya yakin tuh tongkrongan mabuknya akan ditinggalkan. Gitu kan ya? Kenapa? Udah terbentuk komunitas yang baru. Makan. Lewat makan nih luar biasa. Tapi banyak orang enggak ngerti. Saya kemarin datangkan tamu pendaki gunung dari Purwakarta. Daerah di Purwakarta ya. Tahu-tahu ada orang pakai tas gunung gitu. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Saya anu, Bib, YouTubers. Biasa nonton Habib di YouTube. Oh iya. Saya lagi mau daki Merapi Merbabu, tapi saya langsung ke Solo dulu. Pengen ketemu Habib langsung karena selama ini cuma lihat di layar monitor. Ya, selama ini di layar monitor. Saya pengen ketemu Habib langsung. Ini pendakiku gunung tadi itu ya. Pengen ketemu Habib langsung. Terus dia duduk cerita. Nanti ini kalau dia kan akan lihat di YouTube juga kan ya, Mas. Jangan tersinggung ya, rahasia saya bongkar, nama enggak dijelaskan. Ya, buat pelajaran yang lain. Dia cerita, Bib, saya ini dulu nakal. Diajak pengajian enggak pernah mau. Saya udah diajak pengajian tidak pernah mau. Ya, mungkin di sini juga ada nih yang sama ini. Mungkin tadi diajak juga enggak mau, mungkin. Ya kan? Saya contohnya, saya diajak ke sini juga enggak mau tadinya, betul kan? Udah, biar yang lain saja gitu, biar yang lain saja, bukan gak mau pengajian gitu kan ya, tapi biar Habib Muhammad saja, biar yang lain gitu, karena saya lagi pengen istirahat gitu, pengen istirahat, pengen nulis, ya lagi pengen nulis, pengen fokus mengatur banyak hal gitu, tapi ini tim pengajiannya semangat ngajak, Habib, kalau ini gak bisa tanggal yang lain, ya, kan begitu ya, dikejar terus. Namanya orang dikejar terus, akhirnya kan kepepet, gak bisa ngomong, gak bisa ngelak. Ya, gitu kan ya. Akhirnya iya gitu. Udah, saya gak pernah mau Bib diajak pengajian. Akhirnya ada satu orang tuh yang ngomong ke saya begini, ini gak ngaji kok, tapi ngopi. Karena judulnya diajak ngopi, saya mau datang Bib. Dan betul, memang di situ tuh orang datang dikasih kok kopi. Nah sambil minum kopi diajak ngobrol. Diajak ngobrol sama ustadznya itu. Jadi ustadznya cuma minum kopi sama teman-temannya ngobrol. Akhirnya ya saya ikut terus. Ternyata ngobrolnya itu pengajian. Ngobrolnya itu ilmu, ngobrolnya pengajian. Akhirnya saya jadi jatuh cinta sama pengajian. Makanya kita tuh jangan maksa orang untuk diceramain, jangan. diajak ngobrol dulu. Caranya apa? Dikasih makan, dikasih minum. Nanti nyatu. Nah, orang Jawa dulu ngerti ilmu begitu. Makanya orang Jawa dulu tuh suka duduk, setiap duduk di situ pasti ada yang namanya kacang goreng, kacang godok, ada pohong, ada telo, ya kan ya, sambil ngobrol. Cuman sekarang ngobrolnya sama, makannya sama, isi obrolannya yang berbeda. Lalu coba kita rubah. Ya ngobrol, ya makan, tapi obrolannya coba agak keren sedikit. Agak keren sedikit. Ya, saya kok sholat gak bisa khusyuk, kenapa ya? Ngobrolnya coba ke arah agama gitu. Ke arah agama. Atau kalau kita gak bisa, ajak-ajak orang aja. Duh, kita nanti hari ini datang ya ke sana ya. Rebu itu tempatnya Habib Syekh, ada sholawatan. Atau Jumat tempatnya Habib Novel itu ada kajian itu ya. Datang aja pas yang ada makannya. Itu karena gak setiap kajian ada makannya. Kalau roti, air, sama kopi, insya Allah pasti dapat. Tapi kalau mau nasi itu dalam satu bulan cuma dua kali. Ya, kita ambil jadwal yang ada nasinya saja. Lumayan tuh, ngirit anak kos soalnya. Lu misal gitu kan, misal begitu, nyantai. Ya, nyantai begitu. Koneksi internet juga lumayan tuh. Hitung-hitung, ngenet aja di Raudhah. Ya, ngenetnya gratis gitu kan ya. Lumayan itu, speednya juga cukup tinggi itu. Itu berapa Mas Seto yang dibagi untuk umum? Nah, untuk umum 2 Mbps itu ya. Untuk umum, buat Habib Novel 18 Mbps, lumayan itu. Loh ya, kalian-kalian 2 saja jangan 18 gitu ya. Kalau saya butuh speed yang sangat tinggi untuk macam-macam gitu ya. Untuk macam-macam. Dengan cara begitu, maka orang nanti akan nyambung hatinya. Nyambung hatinya. Lah Rasulullah ngajak orang itu begitu. Kalau kita lihat dakwah Rasulullah di Medina, coba perhatikan, baca sejarah Nabi. Rasul dakwahnya di mana? Di perkebunan kurma. Enggak di masjid. Awal-awal di Medina itu dakwahnya enggak di masjid. Karena memang konsumennya di luar. Masa konsumennya di luar, ya jualannya di dalam. Konsumennya di luar ya Rasulullah, di tempat yang bisa dilihat orang. Orang jalan, lalu lalang, nanti orang mampir. Makanya dikatakan ada satu tuh pendeta Yahudi. Yang ketika Rasulullah ceramah di perkebunan, dia itu naik ke atas pohon kurma yang tinggi cuma pengen lihat. Ya kan? Sampai akhirnya masuk Islam. Nah sekarang enggak. Dakwahnya tertutup, eksklusif. Kalau bukan anggota, enggak dibaiat, enggak boleh ikut. Ada kan yang begitu? Ini harus anggota, ada persyaratan tertentu, harus begini dan lain sebagainya. Dakwahnya tertutup. Lah siapa orang yang bisa masuk? Konsumennya siapa? Melulu lagi nanti konsumennya umat Islam yang terbatas. Lah yang di luar Islam ini siapa yang mau dakwahin? Saya punya teman itu, dia buat dakwah di kafe selama Ramadan di Jakarta sana. Itu dakwahnya selama malam-malam Ramadan di kafe. Kafe ya, bukan di net club, tempat ngopi ya, di tempat ngopi di situ selama Ramadan. Mas Seto tahu nama majelisnya? Hah? Bukan. Ustaz Babe itu. Saya lupa nama majelisnya ya. Nama majelisnya cakep itu. Khusus di malam-malam Ramadan. Nah, duduk bersama di kebun kurma. Kemudian di situ ada oasenya. Artinya cakep, kebun kurma, ada mata airnya, terus ngajar di sana, nanti ada yang ngasih makan, ada yang ngasih minum. Ya orang asyik toh ya, orang asyik, ini enggak, kadang tempatnya enggak asyik, tempatnya enggak menyenangkan, omongannya neraka, neraka, neraka, neraka, dan neraka. Ya orang lari, lawang saya itu pengen sama dari neraka, di sini di neraka-neraka kan, ya, pergi aja dia. Saya itu pengen selamat dari neraka, di sini di neraka, nerakakan. Dulu di Pasuruan ada satu Habib, Masya Allah, sudah meninggal. Ada satu Habib itu. Baca kitab, pengajiannya baca kitab. Datang pemabuk, ya. Belum tobat, pemabuk baru pengen ikut pengajian. Mau tobat, masuk majelis. Nah, murid-muridnya Habib tadi merasa mantap. Mantap, babnya cocok. Ternyata kitabnya itu pas babnya ya, ancaman bagi orang yang minum khamr. Pas, itu babnya pas banget. Santri-santrinya mengatakan, cocok, ini mantap, rasain, biar dengerin dia gitu, biar dah dengerin. Habibnya justru ngomong sama santri-santrinya, tutup kitabnya, tutup, hari ini kita gak baca itu, baca bab yang lain. Bingung santrinya, ini Habib gimana sih? Ini kan pas banget. Momennya pas gitu kan ya. bahas yang lain. Enggak ngomongkan bab khamr sama sekali. Selesai majelis, muridnya nanya, "Bib, kok babnya diloncatin?" Kan pas tuh tadi ada pemabuk datang, cocok biar dia tahu ancamannya Allah buat orang yang mabuk. Jawabannya apa? Dia itu baru datang, masa udah disindir-sindir, udah ditakut-takutin. Udah jelas dia ada pemabuk, tuh tahu dosanya mabuk seperti apa, dia tuh tahu. Jadi jangan baru datang kamu takut-takutin. Beda dengan kita kan, rasain lo, biar ngerasain itu. Ini justru gak disinggung, sampai begitu gak disinggung. Gak ada pemabuk yang tidak tahu dosanya mabuk, cari tuh. Segila-gilanya pemabuk, tanya, "Mas, mendem lebus warga, ngawur rawakmu." "Mas, kalau mabuk tuh masuk mana?" "Ya neraka, neraka." Pasti semua tahu, jadi gak perlu, pemabuk akan masuk neraka. Udah paham. Udah paham. Yang dibutuhkan itu cahaya dalam hati, sehingga memunculkan kekuatan untuk merubah sikap. Dan itu bisanya dengan kasih sayang. Ya, bisanya dengan kasih sayang. Ini kalau kita bahas ini, Masya Allah nih, gak ada habisnya. Saya tadi ceramah itu pukul 21:30. Betul kan? Nah, sekarang 22:19. Berarti 10 menit lagi, udah 1 jam saya ceramah. Perkara Anda terasa, gak berasa, yang jelas saya terasa sekali. 50 menit ini. Terasa enggak 50 menitnya? Enggak. Tinggal dengerin kok ya, enggak terasa. Yang jelas saya terasa. Lanjut tuh, udah cukup? Kalau cuma ngomong lanjut tuh penak, terus yang mau ngelanjutkan gimana? Tolong terangkan. Ajarin nih cara yang lanjutkan. Ya ternyata Rasulullah SAW ngajarin orang kasih makan, kasih makan, kasih makan, kasih makan, kasih makan. Nah sekarang nih majelis yang mau ngasih makan mana gitu. Umat Islam yang mengeluarkan duitnya ngasih makan orang mana. Rasul gak bilang kasih makan orang miskin loh, salah loh. Rasul tuh gak mau nyinggung-nyinggung orang miskin. Ad'imut ta'am, alus tuh ngomongnya. Kasih makan orang, kasih makan. Yang kaya, kasih makan. Yang miskin, kasih makan. Yang kenyang, kasih makan. Yang kelaparan, kasih makan. Karena dalam ngasih makan itu ada hubungan hati yang luar biasa. Buktikan toh, coba buktikan. Anda kalau mau ngerubah seorang, ajak dia makan terus. Lama-lama akan berubah itu. Ya lama-lama dia akan berubah. Habib kok tahu? Udah praktek. Ya udah praktek. Lewat ngajak makan, itu ada rahasia yang luar biasa. Lanjutkan dulu, nanti kita bahas lagi. Yang ketiga, Rasul baru mengatakan, "Wasalli bilal wannas niyam." Salatlah malam saat manusia terlelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannah bisalam. Kalau sudah kamu lakukan tiga hal ini, kamu akan masuk surga diiringi ucapan selamat, selamat, selamat. Congratulations, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat. Sukses, sukses, sukses, sukses. Seperti orang kalau lulus dulu, selesai pendadaran lulus, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat. Nah kamu akan masuk surga dikasih salam sama malaikat, salamun qawlam mirrabbir rahim. Ya, malaikat-malaikat ngasih selamat. Selamat, selamat, selamat, selamat, selamat. Jangan dikira orang masuk surga cuma bledeng terus kemudian surga sepi. Ya, masuk surga bledeng enggak ada sambutan gitu. Oh, Anda masuk tempat kesuksesan aja disambut. Wah, gimana? Wah, selamat. Tahu itu yang apa? Nyanyi-nyanyi itu. Itu loh yang idol-idol itu. Wis pokoknya idol-idol apa itu ya? Mau The Voice, mau American Idol, mau Indonesian Idol, mau yang Idol gitu ya. Nah, itu kalau selesai masuk ruangan, kemudian dikatakan lulus, betul ya? Ya, lulus gitu. Keluar gimana dia? Disambut, wah, nangis. Lah ini di surga itu ada malaikat-malaikat, malaikat-malaikat, bidadari-bidadari, wildan-wildan. Timnya Allah Ta'ala yang tugasnya khusus nyambut orang yang masuk surga. Begitu masuk, wah. Sambutannya luar biasa. Coba Anda bayangkan Anda masuk surga. Karena belum tentu Anda masuk surga. Insya Allah masuk surga. Kan saya juga belum tentu masuk surga. Pengennya kita masuk surga. Insya Allah kalau udah bayangkan nanti akan masuk surga. Bayangin aja belum. Gimana akan masuk. Bayangin kita masuk surga. Masya Allah. Ya masuk surga. Disambut begitu. Kemudian ada yang perkenalkan. ya ini untuk mau mandi kolam susu di sana. Ya, kalau mau minum apa namanya wedang jahe di sana, di surga ada wedang jahe. Tapi wedang jahenya bukan wedang uwoh lain. Wenak gitu ya. Jahenya bukan jahe, namanya aja jahe tapi bukan jahe. Mala in ra'at wala udhun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat disambut malaikat tadkhulul jannah bisalam dengan ucapan selamat, sukses. Kamu masuk surga. Syaratnya tiga. Nebarkan salam. Jadi ketemu orang tuh enggak ada benci. Assalamualaikum. Mesem dulu. Ini ketemu orang lihat dulu. Enaknya senyum atau merengut sama dia ya? Pikir-pikir. Oh, ini pantas kasih senyum nih, kasih. Ah, gimana kabarnya? Kalau itu biasa aja deh, biasa aja. Jangan senyum, jangan lihat ya, jangan lihat. Coba ini model-model begini mau masuk surga nanti dulu. Afsus salam, tebarkan salam. Jadi sama semua orang itu memulai memberi. Hati diberikan dengan cinta, dengan sayang. Assalamualaikum. Loh, Ustaz, nanti kalau balasannya super dingin gimana? Ya enggak apa-apa. Ini berpengalaman nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tapi ada juga yang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gitu. Ada. Wah, ada yang benci betul dengan saya. Assalamualaikum, Menteri Rok. Ada. Gak apa-apa. Tugas kita memberi dengan hati. Nanti Allah yang ngasih, bukan dia. Allah yang ngasih, Allah yang balas kita. Apa balasannya? Minimal di hati nanti diberi kesenangan sama Allah. Ngucap salam tuh senang. Assalamualaikum, ada senang di hati. Jadi senyum dulu, dengan hati ngasih salam. Setelah itu, suka traktir orang. Mesti mikir, Beb, ini kuota terbatas ini. Saldo anak kos ini. Saldo anak kos itu, ya begitu, Beb. Habib kan pernah jadi anak kos? Belum. Saya belum pernah jadi anak kos. Saya pernah jadi santri. Lebih ngeri dari anak kos. Ya, lebih ngeri itu. Saldo ini gimana? Saya nyantri itu 6 bulan. Nyantri 6 bulan. Uang cuma 200 ribu untuk 6 bulan. Kira-kira bisa bertahan gak? Nyatanya sampai sekarang hidup berarti bertahan. Betul itu jawabannya. Alhamdulillah 200 ribu. Saya belikan apa 200 ribu itu? Belikan kopi sama gula. 200 ribu beli kopi sama gula. Saya taruh di apa namanya locker saya. Kopi sama gula. Kamar saya isinya 30 orang. Satu kamar 30 orang. Kos-kosan Anda 30 orang satu kamar? Ya. 30 orang nih satu kamar. Kemudian saya umumkan, yang mau buat kopi, kopinya habis, silakan ambil di locker saya. Yang mau buat teh, gulanya habis atau kopi gulanya habis, silakan ambil di locker saya. Saya mau nanya, habis atau enggak habis nih? Berani coba? Uji nyali loh itu. Uji nyali itu begitu, bukan di ruangan tertutup. Ada getaran di sebelah sana. Ya, makasih. Ada getaran di sebelah sana. Itu bukan uji nyali itu biasa-biasa saja. Uji nyali itu keluarkan duit saat duit pas-pasan. Itu uji nyali beneran itu. Nah, subhanallah, habis. Kopi habis, gula juga habis. Tapi bisa enggak minum kopi? Bisa, karena begitu kopi gula habis, subhanallah, ayahnya teman saya datang. Ayahnya teman saya datang. Nah, ini anaknya ngomong, ini ayah teman satu kamar. Oh ya, bapaknya mau pulang ngasih duit. Ini buat jajan. Ya, alhamdulillah. Beli kopi, beli gula lah lagi. Habis lagi, datang lagi. Saya mau nanya, sekarang saya mau nanya. Lah itu rezeki masuk akal atau enggak masuk akal? Enggak masuk akal gitu. Enggak masuk akal. Jadi enggak ada judulnya orang melarat karena neraktir, enggak ada. Yang ada orang melarat karena enggak berani neraktir. Jadi orang yang enggak berani neraktir orang itu ciri-ciri calon melarat. Calon miskin. Kenapa? Karena hatinya udah takut miskin. Hati yang takut miskin berarti orangnya sudah super-super miskin. Hanya orang kaya yang berani untuk traktir orang saat dia enggak punya duit. Kenapa? Karena dia sadar, aku punya. Walaupun dia tidak punya. Berarti dia enggak mungkin melarat. Insya Allah akan selalu berkecukupan. Ini traktir orang. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga lah ini. Sholat malam, tapi orang enggak ngerti. Sekarang justru jam 2 malam, kirim pesan WhatsApp. Selamat sholat malam. Haduh. Ya. Atau lagi, alhamdulillah, barusan sholat malam. Status. Hadir enggak orangnya di sini? Atau nih belakang ngomong, jam 3 malam, 2 rakaat dulu. Wah. Ini kacau. Kacau. Shalli bil-lail wa nasniyam. Artinya sholat malam, waktu orang tidur gak ngerti, sembunyikan sholatmu dari manusia. Hanya kamu dengan Allah. Allahu Akbar. Sudah angkat tangan, selesai doa. Ya Allah, please, butuh duit. Lu yang romantis sama Allah. Sama Allah yang romantis. Butuh duit ya Allah. Please. Saldo kos menurun. Gerakkan hati paman, bibi, dan yang lain untuk transfer. Bukan begitu nih. Ya minta sama Allah kan oke-oke aja kan? Boleh minta sama Allah. Justru Allah merintah ud'uni astajib lakum. Minta padaku pasti akan aku beri. Lah tapi jangan bilang sama orang. Tadi malam tuh saya udah bangun malam. Alhamdulillah saya bisa tahajud. Alhamdulillah. Udah. Kalau terlambat subuh gak usah cerita. Kalau bangun malam juga gak usah cerita. Simpen itu sendiri. Itu lebih aman, lebih kabul. Saya ikhlas, beb. Ya, walaupun kamu ikhlas. Lebih kamu simpen, lebih utama. Kecuali kalau kamu tinggal satu rumah dengan berapa orang yang tugasnya mau diajak sholat bareng. Jangan ngomong sama istrinya. Biar istriku gak ngerti aku sholat malam. Ngawur. Justru kalau istrinya diajak sholat malam, suaminya diajak sholat malam, anaknya diajak sholat malam, tapi orang lain gak usah ngerti. Bisa gak? Nah kalau tiga ini bisa, udahlah siap-siap nih, ini tiket menuju surga. Yang saya maksud, ternyata dakwahnya Rasul di Madinah tiga ini, hasilnya berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah sekarang ini enggak kok, traktir aja pilih-pilih. Dia enggak friend, enggak usah. Nah, dia baik-baik. Oke, aja dia. Yang ini enggak usah. Yang itu oke. Yang ini jangan. Akhirnya kan enggak ada perubahan toh? Yang tadinya kurang suka jadi semakin tidak suka. Enggak cair gitu loh, enggak cair. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu sudah habis. Loh, masjid ini kan ada aturannya. Betul atau betul? Iya, kan anak kos juga ada jam kos malam. Pulangnya kan ada jamnya toh? Ya tergantung ibu kosnya gitu kan ya. Tergantung. Saya undang semuanya ya, yang enggak datang awas. Saya mau nanya. Coba ini kan macam-macam, ada yang kuliah, ada yang non kuliah ya. Coba yang sekarang statusnya masih kuliah angkat tangan. Saya mau survei. Tolong minta tolong yang masih kuliah angkat tangan. Oke, berarti 99% kuliah semua. Sekarang saya nanya, kalau saya undang ke Majelis Ar-Raudhah dengan judul Sarasehan Mahasiswa Mahasiswi Aswaja Sesolo Raya, pengen datang enggak? Yakin? Mau datang? Oke, sekarang yang punya WhatsApp coba angkat tangan. Saya mau survei. Ya. Turunkan dulu tangannya. Yang punya Telegram coba angkat tangan. Belum. Nah, yang belum punya Telegram, malam ini juga download aplikasi Telegram, wajib hukumnya. Sebentar nih saya apa namanya terangkan. Sudah saatnya Anda meninggalkan WhatsApp. Ini mestinya yang punya Telegram bayar saya ini. Sudah saatnya Anda tinggalkan WhatsApp, tapi tinggalkannya pelan-pelan, jangan langsung. Nah, apa bedanya Telegram dengan WhatsApp? Ya, ini buat murid-murid saya aja loh ya, buat murid-murid saya. WhatsApp luar biasa, tapi Telegram punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh WhatsApp. Tanpa mengurangi kelebihan WhatsApp. Telegram ini, dia menyimpan data kita tidak di handphone, tapi di cloud. Ya, sehingga handphone Anda tidak akan menjadi berat. Kirim video, kirim gambar, itu disimpannya di cloud, tidak di handphone, sehingga handphonenya ringan. Kemudian kalau buat grup pakai Telegram, itu anggotanya bisa sampai 5.000 anggota. Satu grup itu bisa 5.000 anggota. Kemudian Anda bisa buat channel pribadi, channel. Jadi channel ini itu bisa misalnya channel puisi. Anda bisa buat puisi, nanti punya member. Member itu cuma bisa lihat, tidak bisa komen, komentar. Paham ya? Nah, sehingga kalau Anda buat channel, orang ikut, orangnya juga tidak akan terganggu dengan kluntang-kluntingnya grup. Tindung, grup kalau keramaian kan pusing toh ya. Nah, pusing kalau keramaian. Nah, saya udah buat channel, channel Majlis Ar-Raudhah. Channel Majlis Ar-Raudhah tiap hari ada artikel, baik itu dalam dunia tasawuf, fikih, ya hadis, apa namanya? Tafsir dan lain sebagainya. Saya minta yang belum punya, yang belum punya Telegram, upayakan download aplikasi Telegram. Tapi tolong yang udah punya WhatsApp, catat dulu nomor WhatsApp saya. Nanti kita bisa berhubungan via WhatsApp. Mau atau enggak mau? Karena saya janji akan undang makan semuanya, serius. Undang makan bukan di Jumat malam, tapi mungkin di Minggu siang. Minggu siang makan siang bersama, cocok atau enggak cocok? Cocok atau enggak cocok? Ini saya lagi survei loh nih ya. Niat saya ini udah 5 bulan yang lalu. Ini sudah saatnya saya wujudkan. Minggu siang makan bareng Pak Novel di Majlis Ar-Raudhah. Cocok atau enggak cocok? Terus minumnya es buah. Cocok atau enggak cocok? Cocok semua ya. Setelah itu tidur. Cocok atau enggak cocok? Mau tidur di Raudhah boleh, di kos masing-masing juga boleh. Buat teman-teman khusus yang cewek, kalau Anda ikut pengajian di Raudhah Jumat malam, pulang ke kos mungkin kemalaman kan, bermalam di Raudhah itu banyak kamar-kamar, jadi gak usah takut nanti pulangnya kemalaman. Yang cewek, yang cowok jangan khawatir, musolanya gede banget. Nah, kalau cewek kan diamankan di kamar, kalau cowok biarin mau di jalanan gak jadi masalah, ya kan? Musolanya gede banget, ya. Kemudian kalau cewek itu di kamar tuh ada kamar-kamar yang pakai toilet, ya. Tapi kalau untuk cowok jangan khawatir, kok itu musola itu toiletnya ada 7 yang di bawah. Kalau cowok lain nggak usah dimanja, kalau perempuan ini kan memang barang mudah pecah, jadi harus diamankan. Paham ya? Tolong catat nomor WhatsApp saya. 081 08 1 22 80 60 916. Saya ulangi, 081 22 80 60 916. Sekali lagi, 081 22 80 60 916. Dah, saya minta Anda kirim pesan di WhatsApp ke saya, formatnya begini, nama ya, terus kasih di belakangnya UNS, kalau dari UNS, kalau ini dari kampus lain turisi juga nama kampusnya, paham ya? Nama, kemudian nama jangan fakultas ya, nama kampus. Biar nanti saya bisa membedakan, oh ini yang masuk dari teman-teman kampus, karena kan banyak WhatsApp yang masuk. Nah, nanti saya akan informasikan, ya, gimana caranya untuk mendownload aplikasi Telegram, untuk bergabung dengan channel Ar-Raudhah, dan untuk ikut kajian-kajian yang ada, termasuk saya akan berikan undangan khusus. Jadi nanti untuk acara makan bersama itu, yang tidak diundang tidak bisa ikut makan. Nah, yang diundang bisa ikut makan. Nah, repotnya undangannya saya umumkan di masjid-masjid dan musola. Berarti semua bisa ikut makan. Insyaallah begitu ya. Udah cat semua kan? Nah, ini kelihatannya handphonenya baterainya habis. Kelihatannya baterainya, tadi saya titip di situ, kelihatannya baterainya Habis insya Allah sampai rumah langsung saya cas, ya, kemudian saya nyalakan, nanti akan masuk pesan-pesan tersebut. Nah, kalau udah terkumpul tuh, ya saya punya tim yang nanti kita akan data seluruh mahasiswa dan mahasiswi Aswaja se-Solo Raya. Itu cita-cita saya. Kemudian saya akan membuat suatu tempat yang membantu Anda-Anda ini untuk lebih enak. Kadang ini kan ke kelurahan cuma mau ngenet di kelurahan. Di sana ngenet. Lebih enak kan ngenet di majelis gitu ya. Ngenet di majelis nyantai, bisa ngenet. Tapi ngenet yang benar gitu kan ya. Untuk garap tugas dan lain sebagainya. Dan siapa tahu dengan ikut di majelis ketemu sama teman-teman yang dari tempat lain tapi satu daerah gitu. Satu daerah bisa tambah teman. Dan siapa tahu bisa bisnis. Mungkin ada yang mau jualan apa kepada temannya itu yang lebih terkumpul gitu ya. Jadi satu. Insyaallah barokah, insyaallah manfaat. Waktu udah habis. Tadi surat itu ngasih tahu 5 menit. Panitia kan tugasnya ngasih tahu. Tinggal 5 menit. Ada permohonan doa untuk Ibu Siti Solihah yang sedang sakit di Klaten. Semoga Allah menyembuhkannya dari segala macam penyakit. Dan untuk semua keluarga kita yang sedang sakit. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 10 hari yang lalu, ayah saya meninggal dunia. Hari Senin, waktu duhur. Malam ini saya minta kiriman Al-Fatihah ya. Ya, untuk ayah saya almarhum. Al-Fatihah ila ruh Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus wali walideh wa ikhwati wa ikhwanih wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum annallahu yaghfir lahum warhamhum wa yu'ali darajatin fil jannah waj'al mustaqarra arwahihim fil firdausil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa laj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa yadkhil fi quburihim ar-rayhat wa rihan wal fusata wal aman wal maghfirata ridwan waj'al suknahum al jinan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa yarzuquna jami'an husnal khatimah indal maut wa da'murid dal fi ta'atihim wa tufa afiyah ahli dinih wa 'ala manna wa habibi 'ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Buat para pemirsa yang berada di Jakarta dan sekitarnya, insya Allah hari Ahad besok 3 April ba'dal Isya langsung saya akan ceramah di Masjid Raya Bintaro. Yang ada waktu silahkan bergabung ke sana. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada panitia, saatnya doanya sudah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya, itu doa. Jangan bingung doa itu sudah doa yang lengkap. Saatnya saya melayani godaan yang ada. Terima kasih. Dan dibawa keluar area masjid, kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang sudah tersediakan. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara yang sudah kita laksanakan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kesalahan dan